Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Para saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para adik-adik sekalian, ayol ikhwah, ayol akhwat, para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua di zaman yang semakin enggak jelas dan semakin tersamarkan antara kebaikan dan keburukan ini. Maka nikmat Allah yang terbesar setelah iman adalah ilmu. Wallahi akhwan, nikmat Allah yang terbesar setelah Allah Subhanahu wa taala mencurahkan iman kepada kita dan menganugerahkan keimanan dan keislaman kepada kita, yang itu adalah pokok segala urusan, nikmat Allah itu adalah berupa ilmu. Di zaman kemaksiatan sudah sedemikian merajalela, di zaman kesalahan dan kesatan sudah banyak terbungkus dengan kebaikan, di zaman kebaikan sudah banyak terpudarkan dengan syubhat-syubhat yang ada, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah mendekatkan kita kepada ilmu dan kepada amal saleh insyaallah. Jika dahulu di zaman tabi'in itu orang-orang yang tidak ketemu Rasulullah tapi ketemu dengan orang-orang yang pernah ketemu Rasulullah. Siapa? Para sahabat. Jadi orang-orang yang pernah ketemu dengan Rasulullah itu namanya sahabat. Meskipun ketemu cuma sekali, meskipun ketemu pada waktu masih bayi, itu namanya sahabat. Lah, orang-orang yang tidak sempat bertemu dengan Rasulullah tapi bertemu dengan orang-orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka namanya tabi'in. Di zaman tabi'in itu sudah tidak kayak di zaman sahabat. Sudah mulai banyak yakni kebenaran yang pudar. Sudah mulai banyak kesalahan yang terbungkus dengan kebaikan. Sudah mulai banyak bahasa kerennya itu, sudah mulai banyak syubhat dan maksiat. Mulai. Tapi dibandingkan dengan zaman sekarang ya orang-orang apa-apa nih. Jadi zaman itu dengan zaman ini dibandingkan ya enggak ada apa-apanya. Tapi zaman tabi'in dibandingkan dengan zaman sahabat itu sudah mulai menjauh. Maka tatkala itu Al-Imam Abu Al-Aliyah, salah satu di antara imam besar zaman tabi'in, pernah mengatakan, "Laqad an'amallahu 'alayya bi ni'matayn, la adri ayyuhuma afdal." Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepadaku dua nikmat yang saya tidak tahu dua nikmat itu yang lebih utama yang mana, nikmat yang pertama atau nikmat yang kedua. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita dua nikmat. Nikmat itu saya enggak tahu mana yang lebih utama, yang nikmat yang pertama atau kan nikmat yang kedua. Adapun nikmat yang pertama, kata Imam Abu Ali rahimahullah, beliau mengatakan nikmat yang pertama itu an hadani lil Islam. Allah telah menuntunku, menunjukkan aku menjadi muslim. Tanpa nikmat Allah, orang itu enggak bisa loh jadi muslim. Tanpa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, orang itu enggak bisa menjadi muslim. Jangankan kita yang jauh dari negeri kenabian, jangankan kita yang jauh dari zaman kenabian, lawang orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, keluarga dekatnya beliau, yakni serumpun dengan beliau, tatkala hidayah enggak datang, enggak masuk Islam. Kurang apa Abu Thalib? Kurang apa Abu Thalib, paman beliau sallallahu alaihi wasallam? Dia adalah orang-orang, termasuk di antara orang yang sangat senang tatkala Muhammad kecil itu lahir, karena lahir bapaknya yang itu adiknya Abu Thalib wafat, Abdullah. Gitu. Kemudian tahun keempat Rasulullah itu dibalikkan oleh ibundanya, ibu susunya Halimah Sa'diyah, kembali ke rawatan pangkuannya Aminah binti Wahab, bundanya beliau. Dua tahun kemudian pada tahun yang ke-6 bundanya wafat, gitu ya, bundanya wafat. Diramut oleh siapa? Kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Hanya berlangsung dua tahun Abdul Muttalib meninggal dunia. Sama Abdul Muttalib sebelum wafat, Muhammad karep dititipna karo sapa? Arep dititipna karo sapa, kanggo bapak atau ibu? Maka dilihat paman-pamannya, anak-anaknya Abdul Muttalib. Saat kali itu ada Abu Lahab. Abu Lahab. Ada iku durung dadi nabi, dadi Abu Lahab sapa nang karo Muhammad, durung dadi nabi. Abu Lahab. Ada Abu Thalib. Ada Abbas. Ada Abbas. Itu yang laki-laki. Ada Hamzah tapi sejili. Tatkala itu seumur sebaya atau Rasulullah dengan Hamzah. Lah, atau ke bibi-bibinya, tatkala itu masih ada Sofia. Jadi pernah nyandi Muhammad cilik umur berapa tahun berarti? Berapa? 8 tahun. Itu mau dititipkan ke siapa? Sama Abdul Muttalib dititipkan kepada pamannya yang paling ganti. Paling ganti bentuknya apa toh? Paling perhatian, paling open, paling senang sama Muhammad. Paman kan macam-macam toh, orang sing ganti, orang sing cuek. Orang sing loro itu lek gak ngendangi. Tapi orang sing ganti banget. Lah, di antara semua paman Muhammad kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling ganti itu Abu Thalib. Akhirnya sama Abdul Muttalib diberikan kepada siapa? Abu Thalib. Padahal di antara semua pamannya Abu Thalib itu paling miskin. Ekonominya paling lemah. Wis kono anake paling akeh pisan. Anake paling akeh paling miskin. Tapi karena gatine perhatiannya diserahkan kepada Abu Thalib. Bertahun-tahun sampai nikah, dinikahkan, mana-mana gitu ya. Sampai beliau jadi nabi. Kurang apa nih? Perhatian dari kecil anake, ponakane yo kaya anake, diramut ngetahui kejujurane, ngetahui akhlake, semuanya wong sing hidup satu rumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala beliau jadi nabi, orang-orang jauh masuk Islam, sing ono hubungan kekerabatan, sing ono hubungan kabilah, enggak ada hubungan apa, masuk Islam, Abu Thalib malah mati dalam kondisi kafir. Hidayah para ikhwan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya tadi Abu Ali yang mengatakan an hadani lil Islam. Nikmat terbesar itu, nikmat besar itu adalah Allah menunjukkan aku kepada Islam. Yang kedua apa nikmat itu? Nikmat apa itu yang kedua? Beliau mengatakan alla yaj'alani haruriyah. Jadi ini nikmat yang kedua itu, Allah tidak menjadikan aku salah satu pengikut Khawarij. Khawarij itu kelompok sesat paling kondang di zaman itu dan paling akeh pengikuti. Jadi saiki ngono wis gak usah disebut ya, gak enak. Ini saiki kok usah disebut gak enak. Jadi pokoknya kesesatan terbungkus dengan jihad, terbungkus dengan kebenaran, pengikuti paling banyak, dan mereka orang-orang yang sangat kuat secara lahir menegakkan agama. Tapi dia kelompok yang sesat. Bersyukur Abul Aliyah itu. Itu di zaman Abul Aliyah. Turungono takdet, turungono YouTube, turungono macam-macam. Jadi di zaman itu. Maka di zaman sekarang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah menancapkan dalam hati kita keimanan. Yang kedua, Allah menuntun hati kita untuk dekat dengan ilmu. Untuk dekat dengan ilmu, karena hanya dengan pancaran ilmu inilah kita mampu mengetahui iki maksiat ra oleh, ini kebenaran boleh, ini salah lo gak dikerjakan, ini benar dikerjakan. Terutama adik-adik yang masih muda, terutama orang tua yang punya adik, punya anak, punya putu, maka hendaknya ini sangat diperhatikan, dekatnya dengan ilmu. Kata para ulama kita, kalau saya lihat ada seorang pemuda itu yang dekat dengan ahlu sunnah, saya harapkan kebaikan untuk dia. Tapi kalau sudah jauh, mbunda apa noyo? Dalam bahasanya Rasulullah SAW, termasuk di antara anak-anak, termasuk di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah tatkala tidak ada naungan kecuali naungannya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang dia itu tumbuh berkembang di dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan dengan kesyukuran kita, dengan kita tambah giat menuntut ilmu, menambah kebaikan, menambah kebenaran, maka kita termasuk orang-orang yang akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat ilmu ini kayak nikmat-nikmat yang lain. Nikmat ngaji itu kayak nikmat-nikmat yang lain. Kayak nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat kesempatan, nikmat yang lain. Semua kayak itu, bahkan ini lebih agung. Sebagaimana kesehatan tatkala Allah nyabut kono wae dalane, yo turu mlungker kecetit, dadi loro. Ngono. Jadi yo mangan salah, perutnya melungker tadi loro. Ada cara Allah untuk menghilang, mencabut sebuah nikmat. Orang itu kalau sudah kaya, tatkala Allah jadikan hilang dunia nih, ada caranya Allah, macam-macam caranya Allah. Dan kadang-kadang itu enggak terbayang dan sekejap hilang. Begitu pula dengan ilmu dan hidayah. Jika Allah berkehendak mencabut karena salahnya kita enggak mensyukuri, ono ae jalani tercabutnya nikmat itu dari kita. Yo gegeran karo kanca pengajian malah gak tau ngaji. Mun kono lho. Ada teman masyaallah dekat dengan kami. Dekat sekali, bahkan salah satu di antara pengurus, anu enggak nyebutkan namanya lah, gak enak. Pokoknya enggak di Kota Gresik. Ini pokoknya enggak di Kota Gresik, jadi anu enggak usah cari-cari. Ini enggak di Kota Gresik. Giat ngaji, semangat ngaji. Ya nih, bahkan hampir gak pernah absen hadir majelis anak, karena tempatnya dia gak terlalu jauh dari tempat kami, dari pesantren kami. Itu suatu ketika gegeran bab mergawe, gegeran masalah pekerjaan dengan sesama teman ngaji. Ya namanya orang hidup dengan ono wae to, gegeran karo teman ngaji, gegeran karo masalah utang, masalah duit, ono wae to. Orang belajar itu gegeran masalah jualan, masalah dagangan dengan sesama teman ngaji. Ngun kulo ngambek, gak pernah ngaji. Tak parani neng omai, gak mau didekati teman-teman, gak mau mereka minta maaf, gak mau. Bertahun-tahun gak pernah muncul pengajian. Kalau selama ini sholat itu paling rawuh, paling depan, datangnya paling lambat, setelah peristiwa itu kuali komat kita kobar salam mulih. Jumatan itu biasanya dului, itu menjelang, pokoknya sudah orang-orang pada berangkat, dia baru datang salam mulai. Bertahun-tahun begitu, sampai ada kali 5 tahun Allah mengembalikan hidayah kepadanya. Mulai muncul nih pengajian, dan sekarang seregup kembali. Hidayah itu bisa datang dan pergi para ikhwan. Hati-hati memegang hidayah, hati-hati memegang hidayah. Ini nikmat yang teragung. Jika Allah berkehendak nikmat ini mudah Allah cabut, maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mau syukur, Allah akan tambahkan nikmatku pada kalian. Jika kalian kufur, maka azabku adalah azab yang pedih. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata waktu semoga timan. Kajian kita para ikhwah fillah azani Allah wa iyyakum masih dalam silsilah rangkaian kajian kita hak-hak dalam agama kita yang sesuai dengan fitrah dasar manusia dan ditetapkan oleh syariat. Hak kedua orang tua, bapak dan ibu kita. Siapa itu orang tua? Orang tua ya orang tua, bapak sama ibu. Anda perlu pertegas ini di awal, karena kalau disebut orang tua, bapak sama ibu, maka yang dimaksudkan adalah orang tua kandung. Orang tua kandung. Ibu, ibu yang melahirkan kita. Ibu yang melahirkan kita. Kalau bapak adalah laki-laki yang menyebabkan ibu kita hamil, kita terus kita lahir, itu bapak kita. Ya bapak lah menurut suaminya ibu, itu bapak. Selain itu tidak tercakup dalam dalil yang kita bahas, pembahasan yang kita bahas secara awal. Ibu guru itu bukan ibu. Ini ibu kos itu bukan ibu. Ini ibu mertua bukan ibu. Pembahasan ibu mertua itu bukan di sini. Tapi pembahasan ibu mertua itu dibahas pada masalah kewajiban kepada istri. Ya insya Allah nanti kapan-kapan mudah-mudahan ada waktunya. Tapi bukan dibahas di posisi ini. Jadi bersikap kepada mertua itu ikut kewajiban kita berbuat baik kepada istri. Sebagaimana kita wajib berbuat baik kepada istri, maka wajib berbuat baik kepada orang tuanya istri. Gitu lah. Jadi, ini cuma ingin mendudukkan masalah aja, mendudukkan pokok, mendudukkan titik permasalahan. Bapak tiri Ustaz, ibu tiri, itu pun bukan orang tua. Tapi kita berbuat baik kepada mereka itu ya wajib. Kenapa? Kalau jenengan punya orang tua, punya bapak, terus nikah ne, ya maksudnya ibu antum wafat terus bapak ini nikah ne, ora wayo. Nikah ya bapak ini, jadi ibunya wafat terus bapaknya nikah lagi. Atau semuanya merapopo toh, ayo, ini, lah, yang ibu kita itu ibu yang menyebabkan kita lahir, istri bapak yang lain itu kewajiban kita berbakti kepada ibu tiri, ikut-ikut bapak, karena kita wajib berbakti pada bapak, bapak itu punya istri, maka istrinya bapak wajib kita berbuat baik kepada dia karena baktinya kita sama bapak. Titik ini harus dipahami agar tidak terjadi tumpang tindih permasalahan. Ini tumpang tindih permasalahan. Jika disebut orang tua dalam Al-Quran dan Sunnah, dialah yang melahirkan kita dan yang menyebabkan kita lahir, bapak dan ibu kandung. Oleh karena itu, yani ini dalam bahasa Arab, dalam istilah syariat, itu gak ada rancu. Karena yang namanya bapak sama ibu ya hanya itu. Bapak sama ibu itu hanya itu. Kalau ibu tiri itu bukan ibu dalam bahasa Arab. Bapak tiri itu bukan bapak dalam bahasa Arab. Tapi apa? Zaujatul ab, istrine bapak. Itu ibu tiri, benar toh? Bojone bapak tapi gak ibuke sampean. Ya toh, ya ibu tiri. Dalam istilah syariat itu istrinya bapak. Nek bapak tiri dalam istilah syariat itu suaminya ibu. Suaminya ibu tapi bukan bapak kita. Istilahnya bukan bapak, istilahnya bukan ibu, istilahnya itu lain. Sehingga pemahaman ini gak rancu kalau menggunakan bahasa syar'inya, bahasa Arabnya. Menjadi rancu tatkala terjemahan negeri kita. Ini nek wis ngomong ibu ngunuku bapak ngunuku. Bapak dewe, bapak mentua, bapak tiri, bapak guru ngunuh ya, bapak kos. Kuwa disebut bapak ngunuh, tonggo disebut bapak kok. Ini apa itu bapak apa lah macam-macam. Dan itu hal yang saya kedepankan untuk kita memahami hadis ini, memahami permasalahan yang ada dalam bab kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua adalah manusia paling berjasa di muka bumi ini. Wallahi barakallahu. Orang tua yang paling jahat sekalipun, orang tua yang paling tidak perhatian sekalipun adalah orang yang berjasa dalam hidup kita. jasa minimal dan itu jasa agung. Dengan sebab dialah kita ada di muka bumi. Dan itu orang tua baik, orang tua buruk, kupodohai. Sama-sama dialah, dengan sebab dia Allah menciptakan kita terlahir di muka bumi. Dan yang secara umum, orang tua adalah manusia yang paling besar dalam hidup kita. Syarahmallahu ta'ala. Yani beliau mengatakan dalam kitab ini, tidak ada seorang pun yang mengingkari keutamaan orang tua atas anak-anaknya. Kedua orang tua merupakan sebab adanya anak, dan bagi mereka atas anak-anaknya terdapat hak yang besar. Mereka mendidiknya sejak kecil, menanggung keletihan demi keletihan untuk kebahagiaannya, begadang demi tidurnya anak, dan semua yang ada di situ. Anda tidak perlu untuk menyebut satu persatu jasa orang tua kepada kita. Kita semua tahu. Orang tua adalah manusia yang paling berjasa dalam hidup. Mulai sejak kita tercipta pertama kali di alam maya pada ini, tatkala kita masih berwujud janin. Tatkala kita masih berwujud janin. Jadi ibu perhatian, mangan enggak sembarangan, minum enggak sembarangan. Melaku hati-hati. Sing biasane tukang silat saiki latihane nyene leren karena hamil. Sing biasane tukang lompat sekarang leren karena hamil. Makan enggak sembarangan demi janinnya. Demi janinnya. Apalagi sudah agak membesar. Yang sudah agak membesar, jalan berat, susah berat. Kalau ibu-ibu pernah merasakan itu. Tapi ini anak-anak kan durung tahu merasakan itu. Ini bapak-bapak kan ora tahu merasakan itu. Cara gampang untuk merasakannya, tapi aku durung pernah nyoba. Yo gak perlu dicoba deh. Jadi bayi itu kan rata-rata 2,5 sampai 3 kilo toh. Itu taruhan barang waktu ngono. Jadi 3,5 sampai 3 kilo, sampai 2,5 sampai 3 kilo. Terus sampean gowo kemana-mana. Ini ning kantor di gowo, nyetir mobil di bawah, tidur di bawah, lara kore-korean rasane. Itu gambaran kecil tatkala ibu kita hamil. Dan itu berjalan 9 bulan 10 hari. Lemah, lemes. Karena memang kodrat orang hamil itu lemes. Sambil-sambil Allah subhanahu yani wa ta'ala menyebutkan ini dalam firman-Nya dalam surat Luqman ayat 14. Hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin. Dibawa, dikandung oleh ibunya. Wahnan dalam kondisi lemah, ala wahnin di atas kelemahan titik puncak wanita tatkala itu lemes, bawaannya turun, mangan sak mangan enggak mau, jadi mangannya dikit, minumnya sedikit. Itu kalau lahir apa itu hamil normal. Ada yang hamil itu enggak normal. Yang enggak normal itu tambah mengkhawatirkan. Ada sebagian ikhwah cerita, istrinya itu kalau sudah hamil itu dari hari pertama sampai lahir itu enggak bisa bangkit dari tempat tidur. Dan enggak mau makan kecuali dikit, kurip gembu, oke kurip. Tapi ya koyo balung karo kulit kecil. Baru mulai makan lagi setelah lahir. Ngono ku kapok-kapok aku gak gelem hamil nih. Ngono ku oleh 2 tahun dimeteng nih. Fitrah wanita. Tapi itu dipahami oleh seorang anak bahwa ibunda kita, antum yang sudah punya istri akan tahulah bagaimana rasanya punya istri yang sedang hamil. Rewel yang ini yang ini ngidam ngunku jaluk ke barang sih enggak. Masalahnya banyak. Dan itu adalah titik pokok tatkala hamil, tatkala melahirkan. Itu taruhannya nyawa. Taruhannya adalah nyawa. Tatkala menyusui, tidur enggak nyenyak, makan enggak enak demi anaknya. Lah bapak usah, bapak ya berdoai. Ini bapak ya open. Ini bapak ya berdoai. Dia yang memang enggak nyusui, enggak hamil memang. Ini bapak hamil lah lucu. Bapak memang enggak hamil, enggak melahirkan, enggak nyusui, tapi dia yang cari nafkah. Dia bekerja, kadang-kadang sampai tega, ridho. Yani untuk enggak kenal rumah, enggak pernah nyeni lihat rumah. Banyak para laki-laki itu yang hidup mau ala kadarnya. Tidur beralaskan lantai beratapkan langit. Orang-orang yang kerja di proyekan itu, antum lihat, masya Allah, orang ulan pisang 3 bulan sekali baru bisa pulang, ngulis dino-dino balik menek. Yani tidur ala kadarnya, makan ala kadarnya, yani minum ala kadarnya, semua demi siapa? Demi istri dan anak-anaknya yang ada di rumah. Orang yang jam merantau jauh, dan hidup rata-rata orang itu kan semacam itu. Hidup rata-rata orang itu semacam itu. Orang itu sing mek karek telepon duit moro, ngono kan jarang-jarang toh. Roto-roto orang itu kan berjibaku menghadapi hidup, perjuang untuk menghadapi hidup. Gak kenal siang, gak kenal malam, semuanya dikerahkan untuk kebahagiaan siapa? Bukan dia, kebahagiaan keluarganya, terutama anak-anaknya. Fitrahnya orang tua ibu nak, yani bapak ngini rapopo, sementing sampean siso enak. Bapak begini gak apa-apa, yang penting nanti tamu enak. Itu fitrah orang tua. Orang tua yang semacam itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala susahnya, oleh Allah diabadikan kejadian-kejadian itu dalam Al-Qur'an biar dibaca oleh setiap muslim setiap saat. Dimasukkan dalam kitab suci, dimasukkan dalam sebuah kitab langit agar jadi perhatian kita semua sebagai seorang anak. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hak orang tua itu hak terbesar dalam agama, sampai-sampai satu-satunya makhluk yang Allah gandengkan kewajiban berbakti kepada dia dengan namanya setelah Rasulullah hanyalah orang tua. Makhluk yang Allah gandengkan berbaik, yakni berbuat kepadanya, itu hanya dua. Satu, Rasulullah. Hati Allah wa hati Rasul. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Yang kedua, orang tua. Yang kedua, orang tua. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra 23-24. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyya. Wa qala rabbuka, dan Allah telah menetapkan. Allah telah menetapkan. Allah telah memerintahkan. Alla ta'budu illa iya, hendaknya kalian itu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Mentauhidkan Allah. Yani wabil walidaini ihsana, dan hendaknya engkau itu berbuat baik kepada orang tuamu, kedua orang tuamu. Imma yabluhanna, terutama kalau orang tua itu sudah tua, sudah nyampe usia sepuh. Imma yabluhanna indakal kibara, tatkala orang tua itu sudah sepuh. Ahaduhuma au kilahuma, salah satu dari keduanya atau dua-duanya. Fala takullahuma uffin, jangan katakan uff. Wala tanharhuma, apalagi mentak keduanya. Wakullahuma kaulan karima, dan berkatalah kepada kedua orang tua dengan ucapan yang baik. Wafitlahuma janahal dhulli minar rahmah, dan rendah dirilah kamu kepada orang tuamu, kasih sayang kepada orang tua. Wakul, dan katakanlah, berdoalah, rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, ya Allah rahmatilah keduanya sebagaimana mereka mendidikku pada waktu kecil. Perhatikan ayat yang agung ini para jemaah sekalian. Allah mengatakan waqala rabbuka alla ta'budu illa iyya, Allah menetapkan, memerintahkan supaya kalian itu tidak beribadah kecuali kepadanya. Ini perintah nomor satu dalam agama, perintah tauhid. Perintah tauhid, larangan berbuat syirik, ini adalah perintah nomor satu dalam agama. Dan pelanggaran dalam titik ini adalah pelanggaran terbesar dalam agama. Sampai-sampai satu-satunya dosa yang tidak pernah Allah ampuni adalah dosa dalam masalah tauhid dan syirik. Lah, setelah itu Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan wabil walidain ihsana, menunjukkan hak manusia yang terbesar adalah hak orang tua. Sebagaimana Allah menyebut masalah tauhid dan syirik yang merupakan perkara terbesar dalam agama yang berkaitan dengan masalah agama, maka hak manusia terbesar adalah orang tua. Mengalahkan hak siapapun, haknya guru besar, iya, tapi kalah sama orang tua. Haknya bapak asuh besar, tapi kalah sama orang tua. Ini haknya siapapun, besar memang, tapi kalah semuanya dengan hak orang tua kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa bil walidaini ihsana. Kalau sedikit kita mempelajari ilmu nahwu, ihsana itu fi'il mutlaq, maf'ul mutlaq. Kalau dalam bahasa ilmu nahwu di situ tuh ada fi'il terbuang. Namanya wa ahsinu bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu ihsana, dengan benar-benar berbuat baik. Maf'ul mutlak semacam itu namanya maf'ul mutlak litaukid, untuk menguatkan. Jadi Allah menguatkan dengan sekuat-kuatnya, benar-benar berbuat baiklah kamu kepada orang tua. Benar-benar berbuat baiklah kamu kepada orang tua. Kemudian ihsana itu isim nakirah dalam bahasa nahwu. Apa maknanya? Isim nakirah kalau jatuh setelah kalimat musbat, segitu aja lah dalam bahasa nahunya, itu menunjukkan arti umum. Berbuat baiklah kamu kepada orang tua dengan semua jenis perbuatan baik, tanpa terkecuali. Perbuatan baik dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan harta, dengan waktu, dengan kendaraan, dengan rumah, dengan tanpa terkecuali. Rumah kita yang paling berhak adalah orang tua kita. Harta kita yang paling berhak kita berbuat baik dengan harta adalah orang tua kita. Waktu kita yang paling berhak untuk kita berikan waktu adalah orang tua kita. Ilmu kita yang paling berhak untuk kita berikan ilmu kepadanya adalah orang tua kita. Makanan yang paling berhak untuk kita berikan adalah makanan kepada orang tua kita. Semuanya. Wabil walidaini ihsan. Bahasa Al-Quran sangat indah. Bahasa Al-Quran sangat indah. Wabil walidaini ihsan. Semuanya. Berarti para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang membuat luka hati orang tua, semua yang membuat gelo, itu geloi wong tua, maka itu adalah dosa dalam agama. Baik orang tua itu masih prikel, masih kuat, maupun orang tua itu sudah sepuh, terutama kalau orang tua itu sudah sepuh. Kenapa? Orang tua itu kalau sudah tua, merasa dia sekarang sudah tidak dapat berdiri dengan kakinya sendiri, mangan sak mangan milok wanae, tinggal juga sekarang di rumah anaknya, dia apapun itu ngerepoti anae, itu perasaannya sangat halus. Perasaannya sangat halus sekali. Mudah tersinggung, mudah merasa. Kenapa? Segala sesuatu sekarang dia menjadi ikut anak. Maka diwanti-wanti sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahasa umum wa bil walidaini ihsana, maka Allah menggunakan bahasa khusus. Khusus untuk orang tua yang sudah sepuh. Imma yabluhunnal indakal kibar. Salah satu atau keduanya kalau sudah tua. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahumā uffin. Jangan kamu sampai berkata uff. Uff itu sering diterjemahkan dengan ah. Itu penerjemahan pendekatan tapi ya ora dekat. Ini terjemahan pendekatan tapi ya ora dekat. Apa itu makna uff? Uff itu maknanya adalah kalimat yang paling lembut, diungkapkan dengan bahasa yang paling sopan, dengan bahasa tubuh yang paling tawadhu. Tapi orang tua itu kecewa dengan omongan anak itu. Itu uff. Apa bahasa saya? Ini itu bahasa Arabnya uff. Nek Indonesia kok aku durung nemu sampai sekarang. Apa ya terjemahkan ah mun kok kaya gak pas. Apalah gitu ya. Gimana gambarannya? Gambarannya itu gini. Tem itu sekarang sedang sibuk di depan laptop. Ibu. Wong tua pengin rujak. Orang tua pengin rujak, yo mpun pengin rujak. Rujak itu jaraknya sekitar 2 kilo dari rumah. Masih butuh waktu setengah jam untuk nuntaskan ini. sebentar lagi kita juga mau istirahat dan gak ada masalah kalau setelah itu. Tiba-tiba orang tua itu datang. Nak, bapak kok pengen rujak nak? Tukokno nak. Bapak kok pengen rujak belikan? Kalau orang sedang menghadapi komputer, antum yang di komputer tahu lah, ide itu mahal harganya. Dan kalau ide itu mengalir, diputus pun kadang-kadang mulai menegak hilang. Dalam dunia komputer kan gitu loh. Kalau berjalan, itu tuh ada yang connect di sini, itu nyambung dengan tangan. Diputus, entah pipis, entah BAB, entah opo, datang komputer lagi, iki terusane opo ini. Tapi itu kan gak bisa dipahami orang tua orang ngerti update. Orang tua kemudian minta kita tuku rujak. Tinggalan saya nak komputernya sampeyan tuku ono rujak. Kita wis berusaha ngomong sesopan mungkin, maunya kita itu setengah jam lagi bu, maunya bahasa gampangan itu setengah jam lagi. Tapi sopan, alus, lembut, wis sesopan sopannya ngomong. Nyanyi. Opolah ngono sampeyan iso ngatur dhewe wong. Ngomong paling sopan, bahasae paling alus. Wis krama paling inggil. Sudah bahasa yang tersopan, orang tua itu paham. Kita hanya butuh waktu setengah jam lagi untuk menuruti perintah beliau. Tapi wong tua itu ya wis nak. Ngono ya, karo rada piye ngono. Nyanyi. Ya wis nak, kuai setengah jam kas, ngono ya. Tapi itu tuh bahasa kecewa. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqul lahumu uffin. Apalagi ngomong sik to, Pak, sik nyekel komputer lho, sampe gak ngerti to. Apa ki ngomong semacam itu? Apa iki kalau maunya moh ngono, tambah parah. Itu bukan sekedar. Nyanyi. Atau ngomongnya, ah, kok ngono to, Pak? Iso-iso ngono. Atau apa lah? Itu tuh lebih buruk daripada itu. Bahasa Al-Qur'an wala taqul lahum uff. Uffin. Uff itu kalimat menurut orang Arab itu wis paling sopan, paling lembut untuk menolak kehendak orang tua, tapi orang tua sempat kecewa. Jadi orang tua itu sempat kecewa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tanharuhuma, apa mana sampai bentak. Wong ufe enggak boleh apalagi bentak. Wa kullahuma qaulan karima, katakan, ucapkan kalimat yang paling lembut. Ucapan yang paling lembut. Itu dalam perbuatan, dalam ucapan. Bagaimana dengan perbuatan? Kalau perbuatan wafit lahuma janahal dzul liman rahmah, setawadhu mungkin. Mensikapi orang tua itu dengan sikap yang sangat tawadhu. Dan jangan lupakan doa untuk orang tua kita. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmati keduanya sebagaimana mereka menyayangi, mendidikku pada waktu kecil. Allah menggabungkan di sini tiga kewajiban anak. Satu, kewajiban dalam ucapan. Yang kedua, kewajiban dalam sikap dan perbuatan. Yang ketiga, kewajiban dalam doa. Ini kewajiban di dalam berdoa kepada untuk ini orang tua kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus padokannya gimana, Ustaz? Padokannya itu tergantung kondisi masyarakat setempat. Intinya itu orang tua senang dan jangan kecewa. Ngomong itu berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kalau saya bertanya sekarang, ngomong sama orang tua pakai basa Jawa ngoko, itu dosa apa enggak? Panggil wong tuanya. Nak rene nak. Iya, Pak. Si. Ini. Cerita sama orang tuanya itu persis kok cerita sama kancane. Ngomong koyo bahasa kayak kancane. Boleh apa enggak, atau haram atau dosa? Tergantung. Itu dianggap tindakan sopan atau tidak. Kalau di masyarakat tertentu itu dianggap sopan, ya enggak apa-apa, hukumnya mubah. Tapi kalau di masyarakat tertentu ngomong kayak begitu itu kurang ajar, itu dosa dan durhaka sama orang tua. Nini Gresik ngomong sama orang tua pakai bahasa ngoko, boleh apa enggak? Hah? Boleh ya, sing cilik-cilik ngomong boleh. Ini boleh katanya. Ngene. Nek di Surabaya tambah oleh. Ngene. Nek Surabaya tambah oleh. Tapi kalau coba antum ke daerah selatan, daerah-daerah Blitar, Tulungagung, Solo, Jogja, ngomong sama orang tua pakai bahasa ngoko, duduk kan orang tua ini. Itu tindakan kurang ajar dan itu dosa. Dan itu dosa. Baik. Pulang teko kerja, pulang dari sekolah duluan, orang tuanya durung maam, langsung maam disian. Boleh apa enggak? Tergantung orf yang berlaku di masyarakat. Itu tindakan sopan apa enggak? Kalau itu dipandang sebagai tindakan yang enggak sopan, maka jangan. Sampai pun Anda kelaparan, tunggu orang tua. Kalau itu dianggap sebagai tindakan yang sopan oleh masyarakat setempat, ya enggak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Semuanya tergantung pada kondisi. Tapi yang jelas parokannya itu berbuat baik di tiga sisi, ucapan, apa? Perbuatan dan doa. Sikap dan doa. Semuanya menunjukkan bahwasanya kita itu adalah anak, orang tua adalah orang tua. Orang tua yang itu adalah orang tua. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hukum ini, kaidah ini sampai pun orang tua itu kafir. Jadi sampai pun orang tua itu kafir. Bukan hanya orang tua muslim. Bukan hanya orang tua yang ahli taat, tapi sampai pun orang tua itu kafir, kewajiban berbakti sama orang tua itu enggak putus. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Mus'ab ibn Umair dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Waqqas itu orang yang disenangi sama orang tuanya. Sa'ad itu pun senang sama orang tuanya. Mus'ab ibn Umair pun demikian. Dia dari keluarga ningrat, disenangi sama orang tuanya. Bocah yang ganteng, sopan, pintar gitu. Dan dia pun sangat hormat sama orang tuanya. Datanglah dakwah kenabian, keduanya masuk Islam. Orang tuanya kayak sambar petir. Ini karena anak yang sangat dicintainya itu masuk ke dalam agama Islam. Keduanya memaksa sekuat tenaga agar anaknya itu balik kafir. Diomongnya api-api, raiso, diomong ini enggak sampai orang tuanya Mus'ab, ibunya Mus'ab itu mogok mangan, gak gelem mangan. Mogok makan. Pokoknya aku gak gelem mangan, gak gelem ngombe, gak mau makan, gak mau minum. Sampai kamu mengingkari agamanya Muhammad. Kalau kamu tetap gak mau, saya akan gak makan, gak minum sampai ibu mati. Kalau ibu mati, semua orang akan mengutuk kamu. Karena berarti kamulah penyebab ibu mati. Mungkin kan bingung mana itu. Ini akhirnya gak ada jalan. Mus'ab hanya mengatakan, Bu, ibu adalah manusia yang paling aku hormati di muka bumi ini setelah Rasulullah. Wallahi ibu, seandainya ibu punya 1000 nyawa, terus karena mokok makan ini nyawa ibu itu keluar satu, mokok mangan naik keluar lagi, sampai 1000 nyawa itu lepas satu demi satu, saya tidak akan meninggalkan agama ini. Ketegaran Mus'ab itulah yang kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Enggak ada di sini. Karena beliau menulis kitab ini untuk orang Saudi, jadi Saudi kono wong bapak kafir. Ya. Jadi ini sa roto ono. Jadi Rabbuna jalla wa'ala mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Wa in jahadaka, jika kedua orang tuamu itu berjihad, bahasa Al-Qur'an itu berjihad jami'an, berjuang sekuat tenaga. Untuk apa? Ala antusyrika bi, kamu itu musyrik, kamu itu kembali kafir. Apa bahasa Al-Qur'an? Fala tuti'uhuma, jangan taati. Jangan kamu taat kepada orang tua. Kalau kamu muslim, orang tua mengajak kamu kembali kafir. Jangan kamu taati, karena hak Allah di atas segalanya, hak Rasulullah SAW di atas segalanya. Tapi wasahibhuma fit dunya ma'rufa, meskipun orang tuamu kafir, meskipun orang tuamu membenci kamu, memusuhi kamu, menyiksa kamu supaya kamu balik kafir, apa kata Al-Quran? Yani jangan taati. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap berbuat baik sama orang tua, tetap ditemani dengan baik kedua orang tua tersebut. Apalagi kalau berjabat ini, orang tua tidak seagama. Seandainya tidak seagama, kemudian nak sampai Islam ya Islam, pokok ibu ini, pokok ayah ini, itu kan mending. Tapi bahasa Al-Quran itu kan injahadaka. Jahadaka itu bahasanya gimana? Berusaha sekuat tenaga orang tua itu untuk anaknya kembali kafir. Yo disekap, yo digepui, dipukuli, diintimidasi. Nek sampai tetap nyani tetap nyani muslim, nak gak tak sekolah no, semua nyani fasilitas gak saya berikan, semua hartaku gak akan kamu warisi. Berjuang. Orang tuanya itu berjuang menyiksa, nyani memusuhi, yani menyakiti orang, yani anaknya itu karena dia muslim, bertahanlah di atas agama. Tapi meskipun demikian, wasahibhuma fid dunya, berbuat baik kepada orang tua tetap. Apalagi orang tuanya muslim, beda partai. Apalagi orang tuanya muslim, beda golongan. Orang tuanya muslim, beda profesi. Sitok partai putih, sitok partai abang. Satu golongan hijau, sitok golongan biru. Satu golongan ini, satu golongan itu. Beda partai, beda golongan. Kemudian orang tuaku ahlul bid'ah, gak boleh berteman sama ahlul bid'ah. Iku kula ajaran ya sopo. Jangankan ahlul bid'ah, kafir. Wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Tapi dalam masalah kebid'ahannya, dalam masalah kemusyrikannya, dalam masalah keabangannya, jangan diikuti. Nah, tolong nak, tuk ono sak tumbal, oh jadi turuti. Untuk ono tumbal. Nah, ayo ndak sak nyekar nyai loro kidul, oh jadi turuti. Kufur, musyrik. Diajak perbuatan bid'ah jangan. Tapi ingat, ngomong sehalus mungkin, sesopan mungkin. Gunakan cara-cara cantik untuk menghindar dari keinginan orang tua. Tapi tunjukkan kepada dia bahwasanya kita orang baik. Bahkan ya akhwan, betapa banyak orang tua itu menjadi lunak dengan dakwah halus sunnah. Sing awalin dulu orang jenggotan itu merem-merem, melihat orang cingkrang itu kepingin bacok isi kile, saking jengkele. Tapi karena anaknya itu alaknya baik, sopan, lama-lama orang tua itu akan sadar siapa sebenarnya orang yang di atas kebaikan. Tunjukkan kepada kita, tunjukkan kepada mereka, kepada orang tua kita, bahwa semakin kita dekat dengan agama, semakin berbuat baik sama sama orang tua. Jangan diputus ya kon hubungan kita dengan orang tua. Sebuah kesalahan yang fatal. Wong tuane itu lo ditahdir, kepiye to? Orang tuanya itu lo dihindari. Dikatakan orang tuanya itu ahlul bid'ah, misalkan gitu. Dikatakan orang tuanya apa? Orang tua yang kafir sekalipun, Allah tidak memerintahkan untuk memutus hubungan. Tidak memerintahkan untuk memutus hubungan. Dan kewajiban berbakti sama orang tua ini enggak hanya pada waktu orang tuanya masih hidup, sampai pun orang tuanya sudah meninggal dunia, baik muslim maupun kafir. sampai pun orang tuanya itu sudah meninggal dunia. Salah satu di antara cara yang terbaik ya Ahwat, kita berbuat bakti kepada orang tua tatkala orang tua sudah meninggal dunia adalah banyak-banyaklah berbuat baik, berbuat ketaatan. Karena ketaatan kita itulah bekal terbaik orang tua kita dalam kubur. Lihat para jemaah sekalian, kalau kita ingin menjadi anak yang bakti sama orang tua, tatkala orang tua sudah meninggal dunia, semakin semangatlah di dalam ngaji, di dalam berbuat baik. Orang tua kita sekarang di alam kubur, kita sekarang di sini, kita datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian duduk di masjid, kemudian mendengarkan ilmu, kemudian di situ ada zikir, di situ ada ilmu, di situ ada apa, semua pahala yang kita dapatkan di sini, sebesar itu pula lah orang tua kita dalam kubur mendapatkan pahala. Kebaikan apa yang lebih baik daripada itu? Kebaikan apa yang lebih baik daripada itu? Karena sebenarnya apapun yang kita miliki dan amal yang kita miliki itu milik orang tua kita, milik orang tua kita hidup maupun mati. Tatkala orang tua kita masih hidup atau tatkala orang tua kita meninggal dunia, satu syariat yang sangat agung. Ini satu syariat yang sangat agung. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana sekarang praktek kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW dan praktek-praktek Rasulullah menghadapi sikap kita kepada orang, sikapnya kepada orang tua? Mereka adalah orang-orang yang paling bakti sama orang tuanya. Sampai-sampai karena bakti kepada orang tua ini, Allah mengangkat derajat seseorang yang tidak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Siapa? Uwais al-Qarni. Rasulullah SAW tatkala beliau pada waktu beliau menjelang meninggal dunia itu ngomong sama Umar, "Umar, nanti kalau datang rombongan ke kota Madinah dari negeri Yaman, nanti saya ti'ilaikum rokbun Yamaniyah," kata Rasulullah. "Wis gak usah rapi lah, repot." Ini, "nanti akan datang kepada kalian rombongan dari negeri Yaman. Kalau datang rombongan dari negeri Yaman, tanyakan orang yang namanya Uwais dari kabilah Qarn. Dan dia itu memiliki seorang ibu yang dia itu bakti banget sama ibunya. Bakti banget sama ibunya. Mintalah kepada Allah supaya dia mohonkan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu. Rasulullah meninggal dunia, rombongan dari Yaman belum datang. 2 tahun pemerintahan Abu Bakar enggak ada rombongan dari Yaman ke kota Madinah. Di zaman pemerintahan Umar ada rombongan pertama dari Yaman ke kota Madinah. Umar langsung ingat pesannya Rasulullah dahulu, ono rombongan teko Yaman. Mari kita tanya, kalian dari mana? Dari Yaman, ya Amirul Mukminin. Dari Yaman. Oh, ada di antara kalian yang namanya Uwais dari suku Qarn, Uwais al-Qarni. Tola. Yang menghadap khalifah kan ya pembesar-pembesarnya atau maksud semuanya menghadap. Tola. Ono to. Gak ada. Teman-teman kita saat rombongan yang namanya Uwais itu gak ada. Gak ada ya Amirul Mukminin. Ada. Pasti ada. Kan Rasulullah ngomong begitu. Jadi gak mungkin salah. Ini ono sing salah. Gak, sabdanya Rasulullah sing salah, yang lain yang salah. Pasti ada. Coba ingat-ingat. Diingat-ingat, gak ada. Pergilah, cari, mesti ada. Ditanyakan ke semua rombongan, ada yang namanya Uwais. Tola. Akhirnya salah satu di antara mereka mengatakan, Ada. Ini Pak Ketua, ada. Siapa? Yang biasa ngurus kuda. Jadi dalam satu rombongan kan ono sing ngurus kuda, ono sing. Dan biasa orang-orang semacam itu kan gak terlalu dikenal. Namanya sopo gak kenal. Namanya siapa itu gak dikenal. Ternyata dia namanya Uwais, iya. Dari suku Qarn. Aku mau mencarimu. Aku apa? Untuk apa? Pokoknya mencariku. Didatangkan gitu. Di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namamu Uwais, iya. Dari suku Qarn, iya. Sebelumnya dari Azad, iya. Kamu punya ibu? Iya. Kamu berbuat bakti kepadanya. Iya. Pokoknya kuabe yang Rasulullah SAW pernah ngomong semacam itu. Maka Amr bin Auf mengatakan, ya wahai Uwais, berdoalah kepada Allah supaya Allah mengampuni aku. Berdoalah kepada Allah semoga Allah mengampuni aku. Uwais kaget. Ya Amr bin Auf, saya harus berdoa untuk jenengan. Orang sekelas Amirul Mukminin yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga, manusia terbaik nomor 2 setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta kepada orang yang enggak dikenal Uwais untuk mendoakan dia. Apa enggak salah? Ini yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku karena baktimu sama orang tua. Bakti ini sama orang tua. Ini bakti kita sama orang tua. Di antara juga keagungan agama kita di dalam menghadapi orang tua, manusia yang terbaik, yang harus, manusia yang paling berhak untuk kita perbaiki adalah orang tua. Tatkala sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Siapa orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya? Ummuka, ibu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Terus dari telu ibumu terus. Ini. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapak. Mereka adalah orang yang paling kita berbuat, terutama ibu. Terutama ibu. Oleh karena itu dalam kamus agama kita ya ikhwan, anak nek gegeran karo orang tua, anak kalau musuhan sama orang tua, yang salah anak, titik. Gak ada pasalnya orang tua yang salah. Anak kemudian tengkar sama orang tua, bermasalah sama orang tua, yang salah anak. Jika ternyata yang salah orang tua, kembali pada pasal pertama, yang salah tetap anak. Lihat satu kejadian yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ono anak ekonominya enggak terlalu mampu. Ya biasa, dia punya istri, punya anak juga, ekonominya biasa-biasa. Tapi dia juga punya orang tua, masih punya bapak. Bapaknya itu sering gitu datang ke rumah anaknya. Yo gak ngomong ya gak apa, ono barang api ngono jupuk kok mulai karo bapake. Besok kapan-kapan lagi datang ke rumah ngono lihat-lihat ngono. Ono api-api jupuk kok mulai. Datang lagi gitu, ono apa, ono mbe, ono apa digowo mulai. Itu orang tua sampai anaknya itu pikir, pertama satu kali, dua kali disabar-sabarkan sama bapake, sama sikap orang tuanya itu. Insyaallah kalau orang tua zaman sekarang kan ya ora kotek ngono to. Jadi orang tua ini aneh. Dia itu kalau ada perlu gitu, gak punya uang gitu, ke orang rumah anaknya. Orang anaknya gak ada juga gak apa-apa, pokoknya ke rumah anaknya dia nolok barang gitu, orang sing api digomuli bawa pulang. Anaknya datang kerjaan ku, nanti bu, ini barang itu bawa sama bapak. Ini bawa sama bapak. Kali dua kali, tiga kali, empat kali, lama-lama anaknya itu terasa berat. Terasa berat. Dia wadul, gak berani menghadapi orang tuanya, gak berani. Maksudnya itu tindakan kurang ajar. Apa dilakukan orang tua adalah orang tua. Dia mencoba untuk datang kepada Rasulullah SAW untuk wadul masalah itu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, bapak pula ya Rasulullah itu ini datang-datang ambil harta saya, datang-datang ambil harta saya, datang-datang ambil harta saya. Ini, lah dia mampu gitu sih, mungkin gak wadul ya, ekonominya juga biasa-biasa aja. Apa jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pada waktu melihat kasus itu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta wa maluka li'atik." Kamu dan semua hartamu milik bapakmu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan tindakan orang tuanya. Dan bahkan menegaskan, "Jangankan hartamu, Mas, kamu pisan itu, kamu sekalian itu milik orang tuamu. Anta wa maluka li abik. kamu dan hartamu itu milik orang tua. Apalagi ya, makanya sangat kurang ajar sekali manusia pada zaman sekarang. Bapak ibu tuh ngono kok diutangi. Innalillah. Anak lu ngutangi bapake. Ya mbok yo ngasih. Pak iki Pak duit Pak. Utang Pak yo. Sampe balikno. Innalillah. Di mana akhlak? Di mana adab? Belum pernah lo ada orang tua ngomong sama anaknya, "Nak, iki sak sekarang tak belikan mainan utang ya, no. Nyen kok kamu sampe gede sampe balikno." Kan enggak tuh. Orang tua tekala ngasih makanan, ngasih mainan, nyekolahkan anak, nguliakan anak, besarkan anak. Apa ada yang ngutang-ngutangi anak? Ini kan gede nih, bapak wis tua balik nona. Gak ada. Kemudian datang zaman sekarang anak ngutangi orang tua. Orang tuanya hajat butuh. Kemudian orang anaknya gak mau untuk memberikan. Itu adalah kerancuan zaman sekarang. Kehancuran akhlak di zaman sekarang. Lihat kondisi zaman Rasulullah SAW tadi. Itu orang tua zaman sekarang menulis duduk orang anak ini. Tapi kata Rasulullah SAW, "Anta wa malukali abi," kamu dan hartamu itu milik orang tua. Kenapa? Dalam kondisi itu yang salah tetap anaknya. Dia gak perhatian dengan orang tuanya. Kalau seandainya orang tuanya itu dicukupi nafkahnya, ini saya dia gak akan datang ke rumah anaknya jumpa barangnya kok. Tatkala itu dilakukan oleh orang tua, tatkala itu dilakukan oleh orang tua kepada anak, maka berarti ada yang masalah pada anak. Ada yang masalah pada anak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah potret kehidupan manusia-manusia pada zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula tatkala mereka sudah meninggal dunia, didoakan, gitu ya, didoakan. Apapun amal kebaikan yang kita berbuat baik, maka orang tua mendapatkannya. Salah satu di antara cara berbuat baik kepada orang tua tatkala orang tua sudah meninggal dunia adalah berbuat baik kepada orang-orang yang orang tua punya hubungan dekat dengan dia, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, keluarganya, koleganya, yang memang kita tahu orang tua kita dekat dengan dia. Anak itu biasanya tahu orang tua itu dekat dengan siapa. Kita sambung hubungannya. Suatu hari Abdullah bin Umar itu jalan-jalan. Pakainya orang Arab di zaman itu kan izar sama rita. Dia izar itu pakaian bawahan, rita itu pakaian atasan. Di zaman itu ini orang itu pakaian atasnya itu enggak pakaian itu normal. Beliau jalan-jalan, di tengah jalan ketemu dengan seorang Arabi, seorang Arab Badui. Kebetulan tatkala itu Abdullah bin Umar sedang memakai pakaiannya bagus. Yani ketemu sama orang Arab Badui tadi, beliau radhiyallahu an mendekat, salaman, tanya kanan kiri gitu ya. Kemudian ridanya itu dilepas, dikasihkan, "Ini ada pakaian untuk kamu." Tanyinan. Orang-orang yang ada di dekatnya Abdullah bin Umar itu bengong. Ini, "Wahai Abdullah, pakaian itu terlalu bagus kalau kamu kasihkan sama orang tadi. Yuk, yuk kasih pakaian yang lain gitu." Jadi, kata beliau, "Tidak. Orang itu adalah temannya bapak. Semasa dulu masih hidup, beliau sering datang ke istana khalifah. Dia adalah temannya bapak, Umar bin Khattab. Maka saya ingin untuk berbuat baik kepadanya demi perbuatan baikku sama orang tuaku. Demi perbuatan baikku sama orang tua." Dan terakhir para jemaah sekalian, kita sebagai anak jangan pernah membawa status sosial kepada orang tua kita. Jangan pernah membawa status sosial kita di luar rumah. Jangan pernah membawa status pendidikan kita ke hadapan orang tua. Anda adalah anak yang anak di hadapan orang. Sepinter apapun Anda adalah anak. Sebodoh apapun orang tua adalah orang tua. Dan ini penting para jemaah sekalian, agar kita tuh gak merasa lebih pintar dibanding orang tua kita, agar kita tuh gak merasa lebih tinggi derajatnya daripada orang tua kita, agar kita itu tidak merasa lebih mulia dibandingkan orang tua kita. Kita adalah manusia, anak tetap anak. Jangan pernah bawa status sosial di hadapan orang tua. Profesor, doktor itu di kampus, di anak, di rumah jenengan adalah tole. Si tole. Profesor, doktor itu di kampus, di rumah anda adalah seorang genduk. Duh, kamu orang tuanya. Presiden itu di istana negara, di rumah anda adalah anak. Ustadz, kiai itu di masjid, di rumah anda adalah anak. Anak tetap anak, setinggi apapun derajat seorang anak. Jadi ini harus dipahami ya akhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Fathu Makkah itu di titik puncak kehormatan Rasulullah. Beliau di titik puncak seorang derajat keagamaan sebagai nabi. Beliau di titik puncak derajat manusia sebagai kepala negara di kota Madinah. Puncaknya adalah tatkala beliau berhasil menguasai kota Mekah saat peristiwa Fathu Mekah. Saat peristiwa Fathu Mekah itu, berita bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menguasai kota Mekah, tiba-tiba datanglah orang yang sudah tua dengan orang yang jauh lebih tua datang gitu ya, mendatang mat gitu. Jadi kan Muhammad tuh namanya, aku iki kakakmu Syaima. Siapa Syaima? Anak kandungnya Halimah Sa'diyah, kakaknya, kakak sepersusuannya Rasulullah. Dialah yang ngomongin Rasulullah pada waktu masih kecil. Yo sing teman bermain, yo kembak sama adiknya gitu. Aku Syaima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap wanita itu yang sudah sepuh. Rasulullah tatkala itu umurnya kan berapa berarti? 60 ya, 60 tahun wis sepuh umurnya Rasulullah, 60-an tahun. Beliau ingat ada ciri yang berada di sebelah tangannya atau di mana gitu loh. Dulu ada waktu masih kecil itu dicakar sama Rasulullah, jadi bekas. Dulu kan cacili, ono wae cakar-cakaran. Ini dilihat dan memang bekas cakaran itu masih ada. Yani maka beliau sangat menghormati kakaknya dan ibu susuannya. Ridaknya Rasulullah kepala garol itu beliau. Pakainya Rasulullah beliau relam bloder. Bloder bisa saya foto. Jadi enggak pakaian atas itu, ridaknya digelar ditaruh di tanah untuk tempat duduk ibunda susu dan kakak atau susuannya. Itu menghadapi ibu susu. Apalagi orang tua asli tadi punya Rasulullah kan sudah wafat sejak kecil. Orang tuanya Rasulullah sudah wafat sejak kecil. Status sosial sebagai nabi ditanggalkan. Status sosial sebagai kepala negara ditanggalkan. Sebagai status sosial sebagai panglima perang yang mampu menundukkan kota Mekah ditanggalkan menghadapi orang tuanya. Begitu pula tatkala kita di rumah bersama sekalian. Orang tua adalah orang tua. Status sosial itu tinggalkan. Sering jadi masalah itu karena anak yang ngeroso kepinteran. Anak yang jenderal bapaknya kopral. Ngono kok jenderal karo kopral sing gawe ning omah. Jenderal karo kopral itu di lapangan. Orang tuanya kopral, dia adalah orang tua, maka yang sungkem adalah anak. Yang hormat adalah anak meskipun dia jenderal. Abu Hanifah rahimahullahu taala. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Siapa yang tidak kenal beliau? Orang yang sampai titik puncak nomor satu keilmuan. Orang nomor satu keilmuan sekelas Syekh bin Baz, sekelas Syekh Albani. Orang yang berada di titik puncak ilmu. Di titik puncak ilmu. Suatu hari pada waktu dia di rumah, ya ngeramut orang tuanya. Itu orang tuanya ngomong, Nu'man, namanya berikan Nu'man, Nu'man bin Thabit. Nu'man, ibu kok bingung toh, ada masalah kayak gini tuh. Jawabannya apa? Jawabannya gimana? Jawabannya gimana? Ibunya bertanya karena merasa anaknya itu ngerti ilmu. Dijawab sama anaknya, Imam Bahoni Khairimahullah. Ibu, masalah itu jawabannya begini, begini, begini. kok ngono toh? Salah sampe niku. Dadi bocah kok ora iso. Ini. Ibu gak percaya. Ya sudah, Bu, kalau Ibu gak percaya, Ibu mau bertanya sama siapa? Antar saya akan bertanya kepada Fulan ibnu Fulan. Pada Fulan ibnu Fulan itu muridnya Abu Hanifah. Muridnya sendiri, muridnya Imam Abu Hanifah. Ana lupa siapa namanya. Muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Nggih, Bu, saya antar. Digendong ibunya itu oleh Abu Hanifah rahimahullah. Digendong itu sampai di rumahnya yang dituju. Didodong. Tuan rumah keluar, masya Allah, kagetnya minta ampun. Nyanyi, kenapa sang guru ya kayak jenengan di rumah didodok sama Syekh bin Bas, bawa ibunya lagi, ada apa? Abu Hanifah didodok rumahnya, buka pintu kaget, subhanallah, ya imam, ada apa? Kenapa nggak ngutus seorang? Saya akan datang ke rumah anda, saya akan datang ke rumahnya jenengan, kenapa nggak ngutus seorang? Enggak, ibuku mau itu mau datang kepadamu. Ada apa ya? Mau bertanya tentang sesuatu. Loh, ini enggak salah. Enggak salah. Enggak, ibuku itu tadi tanya kepadaku tak jawab, beliau enggak percaya, maunya tanya sama sampean. Maunya sama sama sampean. Jadi, ini akhirnya jadi sang murid tadi mengatakan, "Ibu, saya ini muridnya anak jenengan. Nyanyi, saya ini muridnya anaknya jenengan. Nyanyi, bertanyalah saja sama nyanyi. Nyanyi, anak jenengan sendiri. Kok Nu'man reso popo? Nu'man enggak bisa apa-apa. Nu'man bin Tsabit, anaknya beliau kan namanya Nu'man bin Tsabit. Nu'man enggak bisa apa-apa." Nyanyi, akhirnya Abu Hanifah mengatakan, "Sudah." Nyanyi, sudah aja ibu bertanya. Ibu ya bertanya, "Ibu, ya kalau begitu Bu silakan apa yang mau ditanyakan?" Pertanyaan sesuatu murid tidak bisa jawab. Menanyakan tentang satu pertanyaan, kebetulan itu sang murid yang sudah jadi seorang ustadz kalau bahasa sekarang, murid tapi sudah jadi ustadz, tidak bisa jawab. Tidak ngerti jawabannya. Bengong, tidak itu jawabannya. Akhirnya beliau bertanya sama gurunya. "Ya nih, ya Syekh Imam Abu Hanifah, pertanyaan ibu tadi jawabannya apa?" "Pertanyaan ibu tadi jawabannya apa?" "Jawabannya gini, gini, gini, gini, gini, gini." "Oh iya, ya sudah, tak jawab begitu." Akhirnya jadi jawab. Ini dijawab sama sang ibu, jawabannya itu adalah ini. Persis kayak jawabannya Abu Hanifah pada waktu di rumah tadi. Ini. "Oh gitu ya, ya wis kalau begitu aku sekarang percaya." Baru kemudian pulang. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala tidak pernah membawa status ke nomor satuan beliau di dalam masalah agama di hadapan ibunya. Ibu tetap ibu, anak tetap anak. Dan ini yang penting, ya Allah, sangat miris dalam hati kita itu. Masya Allah, ini orang sudah berhasil, dan ini malu memperkenalkan ini ibunya, ini bapaknya, karena ibunya itu wong disono, wong ipong. Banggakan, dia adalah orang tuaku, dia adalah ibuku. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu salah satu di antara kefatalan yang hari-hari ini berkembang adalah memperingati hari ibu. Memperingati hari ibu itu haram, ya Allah. Kenapa? Berarti mengungkapkan cinta sama ibu itu setahun sekali. Mengungkapkan cinta, kasih sayang pada ibu itu per detik hidup kita. Bukan setahun sekali. Orang tahu mengunjungi ibu, enggak pernah bantu ibunya, enggak pernah datang ke ibunya, teleponnya enggak pernah. Sehari sekali hari ibu datang selfie-selfie itu semuanya. Itulah perbuatannya siapa? Katanya mengenang kebaikan ibu setahun sekali. Wallahi ya Allah. Mengenang kebaikan ibu itu tiap detik, tiap waktu, dan tiap saat dalam kehidupan kita. Jadi itu 10 mit ya akhwan, 10 mit dari semua dalil-dalil. Kalau kita sebutkan dalil itu satu demi satu, kiprah para ulama satu demi satu, mereka bersikap dengan ibunda mereka, maka kita akan memakan waktu yang sangat banyak. Cukuplah bagi kita firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Supaya kita itu tahu bahwasanya itu adalah hak yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, supaya kita itu berbuat baik kepada orang tua kita. Wallahu a'lam, insyaallah Subhanahu wa taala ini yang kita pelajari. Waktu yang tersisa masih ada setengah jam lebih dikit. Kita gunakan untuk tanya jawab berkaitan dengan materi maupun berkaitan dengan yang lain, ada selesai dengan hadiah bagi para ikhwah yang belum menjawab pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Tafadhol, kalau ada yang mau disampaikan. Tafadhol, wabarakatuh. Salam. Kita yang hidup di perantauan, cara yang paling bisa untuk kita lakukan untuk menyambung hubungan dengan orang tua adalah telepon. Itu minimal yang bisa kita lakukan sama orang tua. Ya karena sekarang hidup itu kayak globe, di dunia itu kayak satu tempat dimanapun berada, dan itu uruf yang berlaku di masyarakat, sehingga gak ada masalah hidup jauh dengan orang tua tapi tetap menyambung hubungan dengan orang tua dengan satu syarat, orang tua itu kondisinya ada yang open dari anak-anak yang lain. Jangan sampai semua anaknya itu keluar, orang tua itu di tangan pembantu. Beda loh ya Allah, hidup sama anak dengan hidup sama pembantu. Manusia itu bukan hanya kebutuhan fisik, tapi kebutuhan batin. Podo-podo disukai kopi, kopi itu yang buatkan pembantu dengan yang buatkan anak itu beda. Sama-sama barengi makan, dibarengi sama pembantu dan dibarengi sama anak itu beda. Itu beda. Sesibuk apapun, maka ngurusi orang tua itu adalah itu, dan itu lebih tinggi daripada yang lain. Oleh karena itu kalau ada santri-santri kami di Al-Furqan kemudian ngeluh, ustaz, orang tua saya ngajak saya pulang, minta saya pulang, kenapa? Ya anak-anak tunggal, ustaz, terus orang tua udah sepuh, ini gini dan tidak ada yang rawat, tapi saya ingin belajar, ustaz. Dan katakan pulanglah, tinggalkan pesantren, pulanglah. Besok pulang. Kok gitu tau Ustaz, saya kan butuh belajar. Iya, belajar bagi antum itu sunnah. Sedangkan ngopeni orang tua bagi antum itu wajib. Tinggalkan yang sunnah untuk mengejar yang wajib. Dan macam-macam. Itu yang pertama. Minimalnya kita yang jauh dan orang tua sudah ada yang ngurus, dari adik-adik, dari mbak-mbak, dari kakak-kakak yang lain, maka kita itu menghubungi orang tua. Pertanyaan sekarang, bagaimana kalau itu sering, kita itu sering curhat sama orang tua? Sering curhat sama orang tua itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, curhat dengan orang tua yang menjadikan orang tua itu senang. Senang itu orang tua ceritani, Dia mau teko kantor, sore-sore telepon di kantor mau nang ini bu, cerita tadi ada kejadian koyo ngono, cerita orang tua tuh seneng gitu, seakan-akan anaknya itu di dekat dia, karena semua perkembangan dari waktu ke waktu itu yang ceritakan tuh yang enak-enak, yang seneng-seneng gitu ya, menjadikan orang tua itu seneng, curhat semacam itu adalah kebaikan. Yang kedua, bentar-bentar cerita untuk utang, cerita ngono ya. Yani kayak somangan, cerita gini, cerita akhirnya orang tuanya malah terkena beban. Itu enggak boleh. Orang tua kita ya akhwan sudah terlalu capek. Orang tua kita sudah banyak ngurusi kita sejak kecil. Jangan dibebani lagi dengan permasalahan kita. Satu hal yang kadang-kadang itu rada gak lumrah. Jadi kita punya anak ditinggal kerja bapak ibunya, anaknya diopeni baik. Lah wong biyen itu lho, ibu terus sedang repot ngurusi kita. Sekarang kita wis dadi wong tuwa itu lho, mandi dititipi karo mbai, karo cucune. Nek sesekali diopeni wong tuan, apa itu mbah seneng, kangen sama putu, itu seneng. Tapi tiap hari itu beban ya. Tiap hari itu beban. Orang tuanya ditinggal ini, tinggal itu, apalagi tinggal-tinggal yang lain. Lah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah itu ghibah? Apakah itu ghibah? Kembali kepada pengertian ghibah. Ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menceritakan saudaramu yang saudaramu itu enggak senang kamu cerita-cerita itu pada orang lain. Karena cerita menceritakan orang lain itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, cerita beneran, kisah nyata. Cerita yang kedua, cerita dusta gitu ya. Yang ceritakan itu dusta, cerita sama orang lain tapi bohong. Yang kisah nyata itu ada dua macam. Kisah nyata yang ceritakan itu, kalau seandainya yang sahibul kisah, pelaku kejadian itu tahu bahwasanya kita menceritakan ini pada orang lain, itu biasa-biasa aja, malah senang atau biasa aja lah. Yang kedua, ada yang gak senang. Kalau cerita dusta itu bohong. Kalau cerita nyata tapi yang diceritakan itu ridho dan senang, itu bukan ghibah. Itu boleh. Dari mulai-mulai untuk terbunuh. Tadi itu lah anak saya kalau ketemu sama teman kita dulu di SMA, dia itu ngene. Hibah? Enggak, lah wong enggak mau biasa-biasa aja kok. Jadi normal-normal aja. Tadi saya itu ketemu di sana di alun-alun. Gini anaknya dia sudah 4. Boleh apa enggak? Boleh. Cerita semacam itu boleh, karena seandainya dia tahu toh enggak akan masalah cerita anaknya papate kok ribet. Yang ribah itu cerita aib. Yang seandainya dia tahu aibnya itu cerita-ceritakan, itu dia itu benci. Kan nyata Ustaz. Lah nyata itu yang namanya hibah. Lah kalau enggak nyata itu namanya dusta. Hibah itu kisah nyata tapi bongkar aib orang. Makanya dengan sekarang jangan ceritakan itu yang nyata. Enggak apa-apa curhat sama ibu, seneng gitu ibu ceritani kancane gitu ya. Tapi yang kita prediksi teman itu ridho kalau itu diceritakan. Jadi kalau itu diceritakan. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau orang tua kita belum naik haji, sedangkan kita sendiri juga belum, mana yang kita dahulukan, menghajikan orang tua atau kita dulu yang haji? Kita dulu yang haji. Loh, antum tuh piye toh, Ustaz? Ciri ini wong tuane dhisik. Kita dulu yang haji. Dalam masalah dunia, kedepankan orang tua. Dalam masalah agama, hak Allah lebih kita utamakan, atas kita melebihi orang lain, sampai pun orang tua. Dalam kaidah fikih disebutkan al-ithar, yakni fi min umuri dunyawiyyah mustahab, al-ithar fil qurbat makruh fi ghairiha mustahab. Mengedepankan orang lain dalam perkara-perkara ibadah itu terlarang. Tapi kalau selain urusan ibadah itu dianjurkan. Dalam urusan ibadah itu perintahnya Allah enggak mengedepankan orang lain, tapi fastabiqul khairat, lomba-lomba dalam kebajikan. Contoh ya kawan, shaf yang pertama. Shaf yang pertama itu set longgar satu, tinggal untuk satu orang. Pas kita di belakangnya, maju bareng karo yang sebelah. Pada waktu noleh, ternyata Pak Ustaz. Dan Pak Ustaz. Dalam kondisi itu, kita itu agak maju, kita sebenarnya duluan, tapi ternyata di belakangnya nyusul noleh ngono Ustaznya. Antum jangan pernah mengatakan, monggo Ustaz, monggo, kalau tak mundur, enggak boleh. Ustaz, enggak ada posisi dalam masalah itu. Shaf yang pertama kita yang lebih berhak. Apalagi podo monggo. Jam. Karena itu itsar fil qurabat. Lah, tapi kalau itsar di selain itu yang dianjurkan, apalagi kepada orang tua. Jadi tadi pagi kan ono pengajian toh, terus ono kok ono dibagi kadang-kadang nasi bungkus, ono sing isine tahu, ono sing isine daging, ono sing isine ayam, misalnya. Jadi pengajian gitu. Jadi buka di sini daging. Kondo pinggirnya buka, ono isine tahu, buka. Setelah itu, kemudian kita lihat orang itu lebih tua, lebih nyanyi berhak. Monggo Pak, niki jenengan kuyang saya aja. Itu dianjurkan. Kenapa? Masalah weteng, bukan masalah ibadah. Masalah weteng, masalah yang lain. Nah, dalam masalah ini sekarang kita terapkan kaidah tadi dalam masalah pertanyaan. Haji itu masuk dalam kawasan apa? Dalam kawasan ibadah, maka tidak ada mengedepankan orang tua. Apalagi dia ibadah kelas kakap, ibadah dalam jajaran rukun Islam, ibadah kelas tinggi. Tunaikan haji dulu. Kalau punya rezeki lebih, rangatkan orang tua. Dalam masalah itu. Adapun kalau dalam masalah fasilitas dunia, kedepankan orang tua. Jenengan satu rumah dengan orang tua. Pilihkan kamar yang terbaik, yang ber-AC, yang ini, yang itu, kita yang lainnya aja. Itu terbaik untuk dalam masalah fasilitas dunia, tapi kalau dalam ibadah jangan. Ibadah itu kita diperintahkan oleh Allah fastabiqu al-khairat. Lomba-lomba lah kalian dalam melakukan amal kebajikan. Apa hukumnya saat orang tua kita memaksakan diri untuk umrah, sementara beliau masih punya tanggungan utang banyak? Bagaimana cara kita mengingatkannya agar tidak menyakiti perasaannya? Cara mengingatkan tatkala agar tidak menyakiti perasaannya sangat tergantung pada kondisi psikologis orang tua. Orang itu ada yang temperamen, ono sing lembut, ono sing tersinggungan, ada yang gini, dan itu yang paling tahu anak. Orang itu beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Pinter-pinternya kita berbicara, memposisikan diri tatkala ngomongi orang tua. Tapi intinya, kalau dalam dunia fikihnya kita katakan, fahamkan kepada orang tua, umroh itu ibadah, bukan rekreasi. Nah, bukan rekreasi. Dan titik ini yang paling perlu dipahami. Berangkat haji dan umroh itu ibadah, mencari pahala besar di sisi Allah dengan keberangkatan kita ke tanah suci. Bukan ingin memuaskan diri, bukan rekreasi, bukan mengangkat status sosial dadi wak kaji. Itu yang ditanamkan ke orang tua. Jadi kalau itu sudah ditanamkan kepada orang tua, maka baru ditanamkan yang lain. Titik masalah tadi bahwasanya, jadi kalau terjadi benturan semacam tadi, orang maka harus difahamkan, Pak, apabila benturan antara hak Allah dengan hak manusia yang berkaitan dengan apa, harta benda, itu dikedepankan hak manusia dibandingkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu zakat itu gugur kalau orang itu punya utang. Kalau orang itu punya utang dan harus dilunasi, maka zakat itu gugur. kalau ternyata utangnya sampai menjadikan hartanya kurang dari satu nisab. Makanya haji itu baru wajib kalau mampu, dan yang namanya mampu itu gak punya tanggungan wajibnya. Tapi aku kepingin oleh pahala umroh, gampang pak, oleh pahala umroh, ayo pak minjem umroh dari pulau gratis. Nanti dalisan, lo kok dalisan? Ya caranya gampang, ya caranya kan gampang toh, umroh gratis, kaji bisa. Ini kaji umroh gratis, bisa tiap hari kalau mau. Ini bisa tiap hari kalau mau. Ini asal tahu caranya, asal tahu caranya. Jadi berangkat disampaikan caranya. Jadi besok-besok lah bapak jadi budal kaji dewi. Gratis. Ini apa itu? Salat syuruk. Salat syuruk. Berangkat ke masjid, salat subuh berjamaah. Setelah salat subuh, enggak pulang-pulang. Bukan berarti ngantuk, bukan berarti tidur masjid, tapi berzikir kepada Allah. Zikir mutlak, baca Quran, zikir, taklim, apalah gitu. Pokoknya aktivitas kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai terbit matahari di dalam masjid. Sampai terbit matahari. Kemudian setelah itu salat dua rakaat baru pulang. Maka kata Rasulullah SAW, kutiba lahu ka'ajri hajjatin wa umratin amatan tamatan tamat. Dia akan mendapatkan pahala haji umrah sempurna, sempurna, sempurna, sempurna, sempurna, dan sempurna. Jadi sampaikan kepada itu. Intinya itu bagaimana cara menyampaikannya, berapa lama kita harus menyampaikannya, itu tergantung kondisi, pelan gitu, antara satu dengan yang lain. Tergantung, kadang-kadang kita itu tergantung ya kawan, bagaimana cara kita menyampaikannya. Kita kalau nyamannya gerasa gerusu itu yang masalah. Lihat Rasulullah yang seorang Rasul, tatkala ingin menyampaikan sesuatu itu butuh hati-hati supaya orang gak tersinggung loh. Supaya orang tidak tersinggung. Kapan itu? Tatkala Abu Dzar minta amanat. Minta amanat itu apa tuh? Tatkala Abu Dzar itu melihat yang ini dipercayai jadi ini, yang ini jadi pemungut zakat, yang ini jadi amil, yang itu jadi amil. Abu Dzar pengin, bukan karena kepingin amanah itu, tapi kepingin pahalanya. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni ya Rasulullah, yo jenengan itu ngasih saya tugas opo ngono lho. Mbok yo jenengan itu ngasih saya tugas opo ya jadi amil zakat kayak jadi apa bukan karena mau dapat apanya tapi karena yakni karena pahalanya." Abu Dzar itu orang yang sangat terkenal zuhud. Jadi enggak ada dalam pikirannya ngumpulkan duit tuh enggak ada. Tapi dia kepingin itu adalah karena kepingin pahalanya. Rasulullah tahu Abu Dzar itu bukan tipikal pemimpin. Bukan semua orang alim, bukan semua orang soleh layak jadi pemimpin. Pemimpin itu butuh tipikal khusus. Maka Rasulullah SAW ingin ngomong, "Gak, kamu gak cocok." Tapi kan sakit hati tuh. Dia omongin, "Janganlah, kamu kok gak pantas." Itu sakit hati. Maka Rasulullah SAW mengungkapkan dengan bahasa lain. Beliau mengatakan, "Ya Abu Dzar, Abu Dzar, inni la uhibbuka kama uhibbu li nafsi." Aku itu senang karo sampean sebagaimana aku senang pada diriku sendiri. Mukadimah yang sangat memukau. Ikut pikiran Abu Dzar, wah mantap ini paling oleh. Mukadimah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, inni la uhibbuka kama uhibbu li nafsi." Aku mencintaimu sebagaimana aku cinta pada diriku sendiri. "Ya Abu Dzar, innaha la amanah." Setelah mukadimah itu, mukadimah telah di jadi galur itu sekarang jalannya wis penak. Abu Dzar wis ngerasa sakit hati, wis ngerasa dicintai, ngerasa disenengi. Baru kemudian Rasulullah mengungkapkan dengan tahapan-tahapan yang sangat indah. Beliau mengatakan, "Abu Dzar, innaha la amanah. Yang kamu minta tadi itu amanat, Abu Dzar, amanah. Wa innaha yani yaumal qiyamati hizzun wa nadama." Abu Dzar, amanat itu di hari kiamat itu hanya akan jadi kehinaan, hanya akan jadi kehinaan dan hanya akan jadi penyesalan. Karena beliau tahu Abu Dzar itu bukan ingin dunianya tapi ingin pahalanya. Tapi ingat, nih kapan enggak sukses malah jadi penyesalan. Dalam sebagian riwayat, semua pemimpin itu bercita-cita, "Duh, seandainya aku gak pernah megang jabatan. Duh, seandainya aku gak pernah megang jabatan." Di hari kiamat, Abu Dzar, itu hanya akan jadi kehinaan dan hanya akan jadi apa? Penyesalan. Ya Abu Hatan, jangan kamu pernah jadi pemimpin dan jangan kamu ngurusi harta anak yatim. Abu Dzar, kamu jangan pernah ngurusi mimpin dua orang dan kamu jangan pernah ngurusi harta anak yatim. Itu ucapan yang terakhir ini menyakitkan loh, kalau enggak pakai mukadimah yang panjang. Ini. Tapi Rasulullah ngomongnya itu lugas, enak gitu, sehingga meskipun ngomongnya kayak begitu, orang itu enggak sakit hati. Abu Dzar itu sadar semua itu demi kebaikan dirinya. Ya, bagaimana ngomong semacam itu kepada orang tua? Jadi lu persis kayak omongan Rasulullah pada Abu Dzar. Malah ngomong, "Pak, aku mencintaimu kayak aku cinta pada diriku sendiri." Duduk jadi cara cari celah yang kita lebih tahu di titik mana orang tua bisa kita omongin. Waktunya yang tepat, situasi yang tepat, kondisi yang tepat. Insyaallah mampu kita ngomong sama orang tua. Seringnya kita itu bermasalah sama orang tua itu kan karena gagal komunikasi tuh. Ini ngomong sama orang tua, ngomong ke murid itu pakai dalil bisa. Ini dalil ini ngomong sama orang tua lah. Orang tua tetap orang tua. Orang tua tetap orang tua. Bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua jika saya disuruh menghadiri acara yasinan maulidan dari orang-orang yang meninggal dunia? Ini fitnah negeri kita ya. Berat memang. Kondisi yang ini sangat berat. Kondisi yang ini amat sangat berat. Bagi saya ya Huan, kalau hari itu antum bisa meninggalkan rumah, tinggalkan rumah. Tule-tule alasan. Bulan alasannya apa? Sesuk ana acara ngono ngono ya. Saiki metu. Pak, kula izin, Pak. Badhe wonten acara besok baru datang, besok sore. Oh nggih. Oh iya, Nak. Ini ngulak lah bapak ndolek wong liya. Dalam wang liyo. Atau kalau kita sedang di luar tempat, kalau ada acara itu jangan datang dulu, besoknya lagi baru datang. Itu cara paling tepat. Karena berat, ngomongin itu pada orang tua itu paling berat. Itu butuh waktu panjang dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu. Yani banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian kita pas di rumah dan kita yang disuruh, tergantung kondisi orang tua. Kalau orang tuanya itu mampu kita ajak bicara baik-baik. Kecewa memang, tapi mampu memahami, lakukan itu. Karena gak apa-apa orang tua kecewa. Kan masalahnya sekarang benturan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan dimarah-marah. Kalau orang tua itu gak mampu diajak bicara, orang tua itu plus pokoknya gak gelem. Plus gak mau diajak bicara. Saya lihat kalau disuruh keluar lah. Keluar aja. Ini, tapi aja tekani. Engko waya wong balik baliau. Ini, waya orang balik baliau. Terus kalau lakukan sekali dua kali kondisi darurat. Wallahu alam. Tapi per orang beda antara satu kasus dengan kasus yang lain. Per orang beda. Tapi penting yakni penolakan kita menggunakan cara yang selembut mungkin, seharus mungkin dengan orang tua. Wallahu a'lam. Tep mu kita bilang alir. Kita bilang okay. Tep. Satu pertanyaan langsung untuk bapak, untuk bapak, untuk ikhwan dan akhwat. Yang bisa jawab. Satu untuk ikhwan, satu untuk akhwat. Ikhwan langsung jawab. Akhwat tolong ditulis, disampaikan ke panitianya, ditulisi urut-urutan nomor 1, 2, 3 yang benar dan yang paling cepat. Tolong panitianya, siapa yang ngacung duluan. Bahwasan yang kita bahas adalah kewajiban kita kepada orang tua dan hak orang tua kepada kita. Kewajiban kita kepada orang tua dan hak orang tua kita atas diri kita. Pertanyaannya adalah, siapakah yang disebut, yang dimaksudkan dengan orang tua di dalam syariat agama kita? Mas baju merah, monggo. Ayah yang melahirkan kita, ibu kandung, dan ayah kandung, atau ayah yang membuat ibu kita. Tayyib, masya Allah, saya kelahir. Monggo Mas, ini Mas. Saya kalah air. Ini ada beberapa kitab dipilih ya. Pilih salah satu, jangan semua. Insyaallah saya kalah air. Kalau begitu, yang akhwat yang judulnya sama persis. Ya akhwat sudah? Tep, pertanyaan kedua. Hak orang tua di dalam agama adalah hak yang terbesar setelah hak Allah dan Rasulnya. Hak orang tua atas anaknya dalam agama kita adalah hak yang terbesar. Setelah Allah dan Rasulnya. Sebutkan dalil yang menunjukkan akan hal itu. Ah, monggo Pak. Iya. Ya Allah, ini Masya Allah. Sabalah, ayat apa? Bunga apa? Ayo pak, jadi suwi ini. Tek, masih ada pertanyaan? Jadi tutup jam berapa nih? Sebelum luhur. Luhur jam berapa? Jam 11 kurang. Jam 11 kurang gimana sih? Jam 11.30. Tapi ada satu pertanyaan yang ada pasti. Sambil nunggu yang akhwat. Ustaz, saya sekarang mengurus orang tua laki-laki, tapi akhlak beliau sukanya marah-marah dan ngomong kasar dan menjadikan anak-anak saya mencontoh omongan beliau. Saya kadang kasihan dengan anak pertama saya yang sering dimarahi walaupun kesalahan kecil. Lalu bagaimana sikap saya? Orang tua saya hanya tinggal beliau dan saya anak satu-satunya. Pertama, nanti anak satu-satunya, orang tua tinggal beliau, maka menjadi fardu ain bagi anti untuk hidup serumah dengan orang tua. Untuk hidup serumah dengan orang tua karena harus ngurusi orang tua. Karena tidak ada lagi yang ngurusi, gak punya anak lain, harus kita. Dan sikap anti untuk tinggal bersama orang tua, ngurusi orang tua, itu adalah sikap yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahannya untuk kita. Tinggal sekarang masalahnya adalah ujian yang kita hadapi. Dan tidak ada orang ngurusi orang tua tanpa ujian. Ujiannya macam-macam. Ono wong tua itu sing pikun, masya Allah ngurusin terwepot. Ada orang tuanya itu enggak pikun tapi berbaring bertahun-tahun di atas amben. Ada orang tuanya itu yang beser, ada yang ini, ada yang itu. Semua ada ujian. Salah satu di antara ujian menghadapi orang tua itu adalah sikap. Ada orang tua itu yang enggak mau dikalahkan. Ada orang tua itu yang ini dan ada orang tua itu. Terutama kalau orang tua sudah sepuh. Pertama, ya ukhti, fahami bahwasanya itu adalah ujian. Fahami bahwasanya itu adalah ujian. Yang semakin besar ujian kita, maka semakin tinggi nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tetap bersikaplah sebaik-baiknya kepada orang tua kita. Sambil banyak mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah melembutkan hati orang tua dan merubah sikap-sikapnya. Adapun cara nasihati orang tua tetap berjalan dengan cara-cara syar'i. Intinya jangan sampai orang tua tersinggung. Dan kita lebih tahu bagaimana cara nasihati orang tua kita. Masalah yang paling pokok sekarang adalah anak. Masalah yang paling pokok sekarang dalam keluarga tadi itu adalah seorang anak. Ini seorang anak tatkala menghadapi kondisi semacam itu, sering dimarahi sama bayi, cara kecil dimarahi, omongannya kasar gitu ya. Saya malah berharap semoga suatu ketika nanti anak itu faham bahwa orang tua serewel apapun jadi anak harus tetap sabar. Karena itulah sikap kita kepada orang tua kita. Itulah sikap yang kita tampakkan kepada anak. Jadi anak itu mungkin masih kecil belum bisa difahamkan. Tapi potret kehidupan itu akan menjadi bayangan hidup nanti kalau dia sudah dewasa. Dulu bayangan bayi marah-marah, ibu Isa tetap sopan, lembut. Diapa-apakan sama bayi, ibu Isa sopan, lembut. Bertengkuk dekat kapan ibu kuis tua marah-marah sama aku tetap sopan, lembut. Kita hanya bisa berharap itu. Karena kita marahi orang tua gak mungkin. Kita nyeramai orang tua pakai dalil, pakai neraka surga, gak mungkin. Orang tua adalah orang tua. Hanya doalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita ajukan kepada Allah, dan sedikit demi sedikit difahamkan. Jadi pada anak kita, tanpa yang difahamkan kepada anak. Jadi tatkala kita tidak berhadapan dengan yakni orang tua kita, apa yang seharusnya kita lakukan? Ya omongi sendirian gitu. Jadi kalau memang anak itu sudah bisa untuk diomongi. Kalau memang anak itu sudah bisa untuk. Kalau anak itu belum bisa diomongi, maka kepedihan yang dia rasakan dari mbahnya tutupilah dengan kasih sayang lebih yang kita berikan kepadanya. Anak itu akan sadar serapopo mbah ngono, yang penting ibu karo bapak api. Tapi mbahe koyo ngono ibu karo bapak yo gak kor-koran pisan yo mesane anake. Jadi saya berpikir positif aja ya ukhti. Berpikir positif aja. Bahwasanya itu kalau kita hadapi ujian itu dengan baik akan menjadi titik kebaikan. Akan menjadi titik kebaikan. Betapa banyak ya kawan, betapa banyak hal-hal yang buruk itu kalau kita hadapi dengan husnuzon kepada Allah, semoga itu malah menjadi titik kebaikan kita kepada orang ini, kepada diri kita dan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tep terakhir untuk dua kitab ini, pertanyaannya sudah 1/4 jam lagi ada. Kewajiban berbakti kepada orang tua itu sampai pun orang tua itu kafir dan sampai pun orang tua itu meninggal dunia. Kewajiban berbakti kepada orang tua itu sampai pun orang tua itu kafir, sampai pun orang tua itu meninggal dunia. Pertanyaannya, bagaimana agama kita memberikan ajaran, gambaran ajaran agama kita? Masya Allah. Syekh Al-Hani. Satu aja. Tapi yang aku kata tokoh siapa nih? Sudah dong. 1, 2, 3. Ini pertanyaannya berapa? Oh. Ini yang pertama, ini yang mana? Hah? Yang atas. Yang pertama yang atas. Baik, untuk jawaban pertanyaan yang pertama, Ibu Bu Hanim, Hanim. Baik. Sudah. Yang kedua, yang ketiga, panitianya aja lah, atau tokoh-tokoh jawabannya. Panitianya yang menentukan ya. Taib insyaallah subhanahu wa taala ini berhasilan jani Allahu yakum. Sebagai kalimat penutup, itu semua menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu benar-benar agama rahmatan lil alamin. Wallahi. Islam itu agama rahmat dan agama yang dijaga oleh Allah. Seandainya bukan karena Islam itu agama yang dijaga oleh Allah, Islam itu sudah habis dari muka bumi. Pernah atau ada agama-agama yang pernah ada kemudian hilang karena dimusuhi dan dihancurkan? Islam itu agama yang dihancurkan dari semua sisi. Coba dihancurkan akhlaknya, akidahnya, ibadahnya, orangnya. Yang memusuhi itu semua agama, semua negara yang kafir. Islam bertahan karena agama ini dijaga. Dan Islam itu, di mana Islam yang mengendalikan negara, disitulah terjadi kedamaian, rahmatan lil alamin. Dan salah satu di antara tuti bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin adalah sikap kepada orang tua kita. Maka semakin kita mengetahui ajaran agama kita, maka semakin terbukti bahwasanya kita adalah orang-orang yang sangat butuh untuk semakin mendalam dalam kita mempelajari agama kita yang mulia. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk mensyukuri nikmat hidayah ini dengan semakin mendekat kepada ilmu, kepada iman dan kepada amal saleh insyaallah. Kita akhiri majlis kita, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.